Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa sekalian, kita masuk pada topik baru tentang Hajjatul Wada. Hajjatul Wada disebut dengan Hajjatul Wada. Al-Wada maknanya adalah perpisahan, ya. Karena pada haji tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali berkata, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadza." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Itu Rasulullah sallam diberi firasat bahwasanya itulah tahun terakhir beliau, dan bisa jadi tahun depan beliau sudah tidak bisa lagi berhaji lagi, ya. Sama seperti ketika beliau puasa Muharram, ya, di tahun yang terakhir Muharram yang beliau dapati, beliau mengatakan, "La in ishtu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau aku hidup di tahun depan, ya, sampai tahun depan aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram bersama 10 Muharram. Tapi ternyata beliau tidak menemui tahun depan. Inilah kenapa disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhaji, maka Rasulullah sallam sudah mempersiapkan, ya, sebagaimana kita sebutkan, Rasulullah sudah mengirim Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib untuk mensterilkan kota Mekah, ya, sehingga pada haji tahun depan tidak ada lagi orang musyrik yang berhaji, tidak ada lagi orang yang tawaf dalam kondisi telanjang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan tentang tata cara manasik haji, dan beliau hanya berhaji sekali, ya, setelah beliau pergi ke berhijrah ke kota Madinah, ya. Ya, jadi beliau tidak pernah haji sebelumnya, ya. Beliau tidak pernah haji sebelumnya. Apakah sebelum beliau berhijrah, apakah beliau melaksanakan haji ketika menemui utusan dari kota Madinah dalam Bai'atul Aqabah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi setelah beliau berhijrah, beliau tidak haji kecuali sekali, ya, haji ini yang disebut dengan Hajjatul Wada, yang di mana kota Mekah sudah disterilkan sehingga semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkontaminasi dengan tradisi-tradisi jahiliyah atau bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW memberi pengumuman, maka orang-orang pun datang dari mana-mana untuk berkumpul agar bisa berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar bisa berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya yang berkumpul, ya, kurang lebih 100,000 orang, ya. Ada yang mengatakan 80,000, ada yang mengatakan 100,000, ada yang mengatakan 120,000, ya, tetapi jumlah sangat sangat banyak, ya. Semuanya ingin berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menyampaikan pengumuman, maka dari mana-mana orang pada berdatangan di di bulan Dzulqa'dah, karena Nabi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah di bulan Dzulqa'dah, ya. Semua orang yang bisa datang akan datang, ya. Ada yang datang dengan berkendaraan, ada yang datang dengan jalan kaki, ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Falam yabqa ahadun yaqdiru ala an ya'tiya raqiban aw rajulan illa qadim." Tidak seorang pun yang mampu untuk datang, apakah dengan naik kendaraan atau jalan kaki, kecuali datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jabir menceritakan tentang banyaknya manusia yang datang ketika itu. Dia berkata, "Fanadhartu baina yadayya," aku melihat ke arah depanku. "Wa min khalfi," aku lihat ke arah belakangku. "Wa an yamini," aku lihat ke arah kananku. "Wa an shimali," aku lihat ke arah kiriku. "Madda basari," sejauh mata memandang isinya manusia semuanya, ya. "Wa nasu mushatun wa rukbanun," ada yang berjalan kaki, naik kendaraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju ke kota Mekah pada tanggal sekitar 24 atau 25 Dzulqa'dah, yaitu masih ada 5 hari lagi di penghujung bulan Dzulqa'dah, yaitu sekitar 24 atau 25 setelah beliau apa namanya sholat zuhur di Madinah 4 rakaat, ba'da zuhur beliau kemudian berjalan menuju ke Dzulhulaifah. Dzulhulaifah yang orang kenali dengan Abir Ali, Bir Ali, nama tempatnya adalah Dzulhulaifah. Ya. Adapun Madinah diserahkan tugasnya kepada Abu Dujana As-Sa'idi. Ada yang mengatakan diserahkan kepada Siba bin Urfutah Al-Ghifari. Intinya Rasulullah menyerahkan urusan kota Madinah kepada salah seorang dari kedua orang ini. Kemudian Rasulullah SAW berangkat haji. Ya. Kemudian juga istri-istri Nabi semuanya ikut berhaji. Dan mereka kulluhunna ma'ahu fil hawadij. Mereka diletakkan di keranda, di haudaj. Haudaj itu adalah keranda yang dibuat di atas kayak rumah-rumah kecil, diletakkan di atas onta. Ya. Ini dia di antara kelebihan onta. Bisa dibuat rumah-rumah di atas onta, kemudian seorang bisa nyaman di atas tempat tersebut. Istri-istri Nabi semuanya di atas keranda. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istri-istri beliau, hadihil hajjah thumma zuhurul husur. Ini haji bagi kalian, setelah itu kalian melazimi rumah. Kalian lazimi rumah. Ya. Maka ada sebagian istri Nabi memahami bahwasanya sudah tidak boleh haji lagi, setelah ini sudah di rumah saja. Ada yang memahami maksudnya tidak wajib lagi bagi kalian untuk berhaji. Cukup haji ini adalah yang wajib. Sisanya tidak wajib. Makanya semuanya berhaji setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya. Semuanya berhaji istri-istri Nabi SAW kecuali Zainab bintu Jahshin dan Saudah bintu Zam'ah. Keduanya tidak ikut haji. Mereka memahami bahwasanya wasiat Nabi, ya, hadhil hajjah thumma zuhurul husur. Seakan-akan mereka pahami, sudah ini haji terakhir, setelah ini tidak ada lagi haji, kalian lazimi di rumah saja. Al-husur dari hasir maksudnya permadani atau karpet di rumah, sudah di rumah saja, jangan keluar-keluar. Tetapi istri-istri Nabi yang lain memahami maksudnya ini haji yang wajib, yang lain tidak wajib lagi. Artinya kalau mau haji silakan, tapi di rumah juga tidak jadi masalah. Ya. Maka Rasulullah SAW berangkat menuju Dzulhulaifah, yaitu Wadil Aqiq, lembah Al-Aqiq. Ya. Dan Rasulullah sampai di sana, beliau keluar setelah zuhur, beliau sampai di Dzulhulaifah sebelum solat asar, sebelum asar. Kemudian fasallaha rak'atain, kemudian Rasulullah SAW solat asar 2 rakaat. Beliau sudah mulai mengqasar. Sebenarnya jarak dari Dzulhulaifah, dari kota Madinah menuju Dzulhulaifah, itu paling berapa kilo? Mungkin 20 kilo kurang lebih. Saya juga agak lupa ya berapa kilo. Tapi kurang lebih 20 kilo. Tetapi Rasulullah SAW meskipun baru 20 kilo, Rasulullah SAW sudah mengqasar salat. Ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan ke Dzulhulaifah, tapi tujuannya adalah ke Mekah. Tujuannya adalah ke Mekah. Selama tujuannya adalah Mekah yang jaraknya kira-kira 450 km, maka ketika Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Madinah, sudah singgah di Dzulhulaifah, maka keringanan-keringanan sudah bisa dilakukan. Keringanan-keringanan sudah bisa dilakukan. Seperti kita di sini, misalnya kita Jakarta, kita ingin pergi ke Makassar, ingin pergi ke Kalimantan, ya, maka kita mampir di Bandara Cengkareng, kita sudah boleh mengkosor di situ, boleh mengkosor, boleh jamak, nggak ada masalah. Meskipun jaraknya mungkin belum jarak safar, ya, belum 80 kilo, ya. Karena tujuan kita bukan di Cengkareng, tujuan kita adalah ke Makassar atau Kalimantan atau ke Papua. Lain halnya kalau kita cuma ke bandara terus ngantar, kita balik, kita nggak boleh kosor di situ, nggak boleh jamak, karena kita tidak sedang bersafar. Tapi kalau tujuan kita adalah jarak safar, sementara Cengkareng hanyalah tempat persinggahan, maka kita sudah boleh menjamak dan mengkosor di tempat tersebut. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya kalau seorang sudah keluar dari kotanya, kemudian meskipun belum sampai jarak safar, belum sampai 80 kilo, di tengah perjalanan dia sudah boleh, ya, tarakhas, dia sudah boleh mengambil keringanan. Seperti dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi sampai di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW sudah sholat asar 2 rakaat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menginap di Dzulhulaifah. Ya. Maghrib juga, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya. Kemudian subuh 2 rakaat, kemudian zuhur juga 2 rakaat. Jadi beliau mengqasar tapi tidak menjamak. Ya. Beliau sholat 5 waktu di tempat tersebut, dari asar, maghrib, isya, subuh dan zuhur. Hari berikutnya. Di malam tersebut Rasulullah SAW disebutkan, di malam tersebut Rasulullah SAW mendatangi istrinya, beliau gauli istrinya, 9-9-nya beliau gauli. Beliau gauli istrinya 9-9-nya di malam tersebut. Ketika keesokan harinya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Atani laylata atin min Rabbi. Ada utusan dari Rabbku datang kepadaku tadi malam. Kemudian utusan tersebut berkata, Salli fi hadhal wadil mubarak. Wakul umratan fi hajjah. Salatlah engkau di lembah yang penuh berkah ini. Maksudnya di Dzulhulaifah, wadil aqiq. Ya, salatlah. Jadi kita disunahkan kalau di Dzulhulaifah untuk salat. Karena itu tempat yang berkah. Dan ucapkanlah umrah fi hajjah. Ya, umrah dalam haji. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapan untuk umrah, maka beliau pun mandi. Ya, selain mandi junub tentunya, ya, beliau sudah mandi junub, kemudian sudah sholat subuh. Jadi pagi hari beliau mandi lagi untuk ihram. Maka disunahkan kita ketika ingin ihram kita mandi, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi lagi. Ya, setelah beliau mandi, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan minyak wangi ke tubuh beliau. Ya. Dengan misik sampai di rambut-rambut beliau dikasih minyak wangi, ya, sampai hatta kana wabisul taibi yura fi mafraqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walihyatihi, sampai kilatan minyak wangi itu terlihat di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah, dan juga di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan minyak wangi itu. Artinya Aisyah pakai minyak wangi banyak, dikasih minyak wangi banyak. Kita tahu jam misik zaman minyak wangi zaman tersebut mungkin tidak ada yang palsu, tidak ada campuran, asli. Jadi benar-benar harum luar biasa, ya. Sementara beliau hendak berihram. Kemudian labbada itu beliau mengencangkan rambutnya, disebut beliau pakai madu atau pakai suatu sehingga rambutnya menjadi tidak terurai, carut marut, tetapi agar tidak semerawut, ya, memakai semacam minyak sehingga rambutnya menjadi menempel. Kemudian beliau pakai izar dan rida, ya. Kemudian beliau minta didatangkan hadiu beliau, yaitu onta yang akan beliau sembahkan atau serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam haji tersebut. Fa ash'arahu wa qalladahu. Ash'ar itu ish'ar, yaitu dilukai sedikit di sanam, di punuk ontanya, dilukai sedikit sebagai tanda ini onta akan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang boleh ganggu. Kemudian wa qalladahu, dibuat gantungan-gantungan tertentu sebagai tanda bahwa ini onta untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau memerintahkan Najiyah Ibnu Jundub Al-Aslami untuk menjaga unta beliau tersebut. Kemudian beliau sholat zuhur di Masjid Dzulhulaifah, di situ daerah Dzulhulaifah. Ya. Setelah itu, setelah sholat, kemudian beliau pun berihlal, labbaik Allahumma hajjah wa umrah, ya. Allahumma labbaik hajjah wa umrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hajinya haji kiran. Jadi kita tahu ada tiga model haji. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji ifrat, ada namanya haji kiran. Ya. Kalau haji ifrat, yaitu haji saja. Dalam satu safar dia cuma haji. Namanya haji ifrat. Ifrat itu tunggal. Ya. Jadi hanya haji doang. Kalau haji tamattu, yaitu dia umrah dulu. Setelah umrah selesai, seperti kita, kalau kita biasanya haji kita tamattu. Umrah dulu, orang Indonesia umrah dulu, setelah umrah, pakai baju biasa, nanti tanggal 8 baru haji. Jadi umrah dulu baru haji, namanya haji tamattu. Kenapa dikatakan tamattu, senang-senang? Karena antara tahalul dari umrah sampai haji dia boleh bersenang-senang, boleh pakai baju biasa, boleh menggauli istri, boleh pakai minyak wangi. Seperti jemaah Indonesia datang di akhir bulan Dzulqa'dah, mereka umrah. Dari akhir bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 8 lama, bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu. Mereka bebas, tidak usah pakai kain ihram. Mereka sudah bertahalul, boleh menggauli istri. Makanya disebut haji tamattu. Baru nanti tanggal 8 baru kemudian hajian. Nah, model yang ketiga namanya haji kiran. Haji kiran itu seperti haji ifrat persis. Tetapi satu manasik atau satu nusuk dengan niat untuk double, untuk umrah sekaligus haji. Makanya dikatakan dakhalat umratun fi hajjah. Jadi satu manasik sama persis haji ifrat, cuma niatnya adalah umrah dan haji. Bedanya orang yang haji kiran harus membawa atau harus menyembelih hadiu. Adapun ifrat tidak. Ya, itu bedanya. Cuma pelaksanaannya sama. Inilah tiga model haji. Ada haji ifrat, ada haji tamattu, ada haji kiran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun beliau haji. Ada orang di antara para sahabat, ada yang labbaik Allahumma hajjan. Ada yang haji doang. Ada yang labbaik Allahumma hajatan wa umrah, seperti Nabi SAW. Ya Allah, aku berniat haji sekaligus umrah. Kebanyakan para sahabat mereka niat haji saja. Ya. Kemudian Rasulullah SAW naik ontanya yang namanya Al-Qaswa, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertalbiyah, ya. Bertalbiyah, ya. Ketika beliau sudah di atas onta beliau, beliau kemudian bertalbiyah, di antaranya kata Jabir bin Abdullah, falabba bitauhid. Falabba bitauhid itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kalimat tauhid. Ketika sampai di Al-Baida, ya. Al-Baida suatu apa namanya tempat, ya. Atau suatu tempat yang apa namanya di artinya sudah keluar dari area, dari areal apa namanya, areal Dzulhulaifah, beliau berkata, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku tidak ada riya' di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Ya, beliau mengucapkan hal tersebut, ini tidak beliau lakukan dalam ibadah-ibadah yang lain. Wallah alam, sebagai peringatan kepada kita bahwasanya masalah haji dan umrah ini rawan seorang untuk pamer ibadahnya, rawan seorang terjerumus dalam riya' dan sum'ah, apalagi kemudian seorang haji dengan haji yang apa namanya, haji spesial atau haji bukan haji reguler, bukan, mungkin mahal lagi, ya, semakin kadang-kadang angku dengan mahalnya hajinya. Yang Allah terima bukan masalah mahal murah, yang Allah terima bagaimana Anda melaksanakan haji tersebut. Bukan berarti kalau hajinya haji apa namanya plus kemudian lebih mabrur daripada haji reguler. Ya, masing-masing mau haji reguler mau haji mabrur plus silakan, yang penting bertakwa kepada Allah. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Dan Rasulullah SAW naik di atas untanya ala rahlin rathin. Beliau naik di atas pelana yang sudah usang. Wa qatifatin tusawi aw la tusawi arba'ati dirham. Kemudian beliau juga memakai kain yang apa namanya? Kain yang murahan, ya, bukan kain yang mahal, ya. Apa talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam perjalanan Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya, Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala pujian hanya milikmu, segala nikmat adalah milikmu, kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah kalimat tauhid yang disebut oleh Jabir bin Abdullah, falabba bitauhid. Nabi bertalbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik. Jadi labbaik itu artinya kami penuhi panggilan-Mu dengan penuh semangat, bukan malas-malasan. Kalau labbaik itu artinya kita memenuhi panggilan dengan penuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sambil kita mengagungkan Allah dengan mengatakan, tidak ada sekutu bagimu, sungguhnya segala pujian, segala nikmat dan kerajaan hanyalah milik Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Para sebagian sahabat, ada yang talbiyahnya beda, ada yang mengatakan labbaik ilahal haqqi labbaik, ada sahabat yang demikian. Atau Nabi juga bertalbiyah, di antara talbiyahnya labbaik ilahal haqqi labbaik. Ini Nabi talbiyahnya juga ada demikian. Sahabat ada yang mengurangi, ya. Ada yang menambah dzal ma'arij labbaik, dzal ma'arij dan semisalnya, dan Nabi SAW tidak mengingkari. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengangkat suara mereka, ya. Dan ini adalah syiar haji, ya. Sampai para sahabat berteriak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai suara mereka habis. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul haji afdal? Ya Rasulullah, haji apa yang paling afdal? Qala al-ajju wa thajju. Yaitu al-ajju adalah mengangkat suara, wa thajju yaitu yang mengalirkan darah hewan yang disembelih. Seorang yang hajinya seperti itu yang paling afdal. Yang paling banyak bertalbiyah itu yang paling afdal, dan yang paling banyak menyembelih sembelihan adalah yang paling afdal. Nabi SAW haji wada 100 ekor unta. Beliau bawa 100 ekor unta, ya. Kemudian beliau mengangkat suara, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini kadang-kadang jemaah haji, jemaah umrah kadang-kadang kurang semangat, ya, kalau sudah bertalbiyah naik bis menuju ke Mekah. Talbiyah cuma 5 menit pertama, labbaik Allahumma labbaik, emang setengah jam lah, paling maksimal setengah jam. Situ tidur, tiba-tiba sampai di Mekah. Sayang, ya. Ya, boleh tidur, bukan dilarang, tapi ini waktunya kita sedang berihram, kita banyak bertalbiyah. Zikir yang paling afdal adalah talbiyah ketika seorang dalam kondisi ihram, ya. Jadi haji yang terbaik adalah al-ajju wa thajju, yang paling banyak mengangkat suara, bertalbiyah, dan yang paling banyak menyembelih hewan sembelihan. Dan Nabi SAW 100 ekor unta beliau bawa ketika itu, atau beliau sembahkan kepada Allah untuk persembahkan kepada Allah untuk disembelih dalam haji beliau, ya. Ya, minimal kalau kita jemaah haji kita seekor kambing ya. Cari kambing, cari yang paling murah juga. Adapun Nabi SAW 100 ekor unta. Taib, ketika Nabi SAW di Dhul Hulaifah, sebelum Nabi SAW berangkat ya, rupanya istrinya Abu Bakar Asma bintu Umais, Asma bintu Umais Al-Khath'amiyah radhiyallahu taala anha melahirkan. Melahirkan ketika di Dhul Hulaifah ya. Melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ketika itu beliau adalah istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Umais ini asalnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ja'far bin Abi Thalib saudara kandungnya, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Di awal 8 Hijriah beliau meninggal dalam perang Mu'tah. Ketika beliau meninggal, istri beliau dinikahi oleh Abu Bakar. Asma binti Umais ini dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian punya anak diantaranya Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Kemudian Abu Bakar meninggal, ketika Umar meninggal Asma jadi janda kembali, dinikahilah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Asma ini 3 suaminya ya, yang semuanya orang mulia, dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Nabi sedang berhaji, rupanya dia melahirkan putra dari Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW menkabarkan, ya Rasulullah, istriku melahirkan. Subhanallah, semangat para sahabat sampai mau melahirkan aja hajian. Subhanallah. Ya lagi, Masya Allah, semangat banget sampai mau melahirkan aja tetap haji. Ya. Ketika Rasulullah SAW dikabarkan, maka Rasulullah SAW dia tidak mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah saya lagi punya anak, saya mundur aja pulang. Enggak, dia tetap semangat haji. Maka Rasulullah SAW suruh dia untuk mandi, karena nifas ya, suruh mandi, kemudian tastadfir, yaitu memasukkan semacam kain di kemaluannya agar darah tidak keluar terus. Ya, kemudian bertalbiyah, berihlal, labbaik Allahumma hajjan. Watasna'u ma yasna'un nas illa annaha la tatufu bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang semuanya kecuali jangan tawaf di Ka'bah, itu aja. Adapun kegiatan mereka yang lainnya ikuti. Mau ke Mina, mau di Arafah, mau di Muzdalifah, ikuti semuanya. Cuma satu, jangan tawaf di Ka'bah karena dalam kondisi nifas. Dalam kondisi nifas. Ini dalil bahwasanya wanita yang dalam kondisi nifas tetap bisa berhaji, tetap bisa berhaji. Dan ini sama hukumnya seperti wanita haid. Wanita haid, kalau misalnya dia ke Madinah, kemudian dia haid, apakah dia boleh umrah? Boleh. Dia boleh munur enggak umrah? Atau dia boleh umrah? Dia boleh umrah dalam kondisi haid, tidak jadi masalah. Tapi ketika dia sampai di Mekah, dia enggak boleh tawaf. Dia tunggu sampai haidnya bersih, baru dia mandi, baru kemudian dia mandi besar, baru kemudian dia tawaf dan sa'i, baru bertahalul. Ya. Tapi kalau dia tidak jadi umrah juga tidak jadi masalah. Cuma sayang, mungkin rugi, sudah biaya banyak ya. Tapi intinya, haid tidak menghalangi seorang untuk berihram. Haid, bagaimana nifas, tidak menghalangi seorang untuk berihram. Di antaranya lihatlah bagaimana Asma binti Umais dalam kondisi nifas dia tetap berihram. Kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju ke kota Mekah naik ontanya Al-Qaswa. Ya. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW melihat ada seorang lelaki ya, sampai capek, letih, diangkat oleh dua orang. Rasulullah bertanya, kenapa? Malahu, ada apa ini? Kenapa sampai harus dipopoh, dipapa oleh dua orang? Mereka mengatakan, nadhara an yahuja masyian, dia bernazar untuk haji jalan kaki. Dia bernazar untuk haji jalan kaki. Nabi SAW tegur, inna Allah ghaniyun an masyi hadha, falyarkab. Kata Nabi, Allah tidak butuh dengan jalan kakinya. Suruh naik kendaraan, suruh naik tunggangan. Ya. Rasulullah suruh dia naik tunggangan. Ya. Rasulullah sendiri naik, SAW sudah sendiri naik onta. Kemudian juga ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Nabi melewati seorang wanita dan dia sedang menggendong anaknya. Ya. Kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ali hadza hajjun ya Rasulullah, ini anakku bisa hajian ya Rasulullah, dapat pahala haji. Kata Rasulullah SAW, na'am walaki ajrun. Iya, dia bisa hajian meskipun masih bayi dan kau juga dapat pahala. Tapi hajinya sah, ini diantara keistimewaan haji ya. Bahkan anak yang belum dewasa, belum paham, belum mumayyiz, masih kecil, masih digendong kalau diniatkan haji-haji. Tetapi hajinya belum bisa mewakili haji Islam. Artinya apa? Kalau dia sudah dewasa, dia harus haji lagi. Ini haji tatawu, ya. Karena kalau haji Islam, dia harus sudah baligh ya. Kemudian juga di tengah perjalanan Rasulullah SAW ketika berjalan menuju Mekah, dia sampai di Rauha. Rauha yaitu sekitar 36 mil, sekitar 50 km ya, dari kota Madinah. Idza himarun wahsyin, wahsyun aqir. Tiba-tiba ada seekor himar wahsy, itu keledai liar. Kita tahu ada keledai liar seperti zebra, keledai liar ya. Adapun keledai apa namanya jinak yang ada di kampung itu donki, kata orang itu haram dimakan. Keledai yang ada di yang biasanya digunakan oleh masyarakat ya, itu haram dimakan. Tetapi kalau keledai liar, himar wahsy, bukan himar ahli, adapun himar wahsy yang adalah di antaranya adalah kuda zebra, orang bilang kuda zebra, itu halal untuk dimakan. Nabi dan para sahabat mendapati ada seekor himar wahsy yang sudah disembelih. Maka kata Nabi, da'uh, biarin, jangan dikore-kore. Ini punya orang ini. Fa'innahu yushiku an ya'tiya sahibuhu. Jadi yang datang nanti pemiliknya akan datang. Kemudian datang orang, tiba-tiba ada orang datang. Ya. Dan ternyata dia pemilik dari himar tersebut. Dan dia berkata, ya Rasulullah, sya'nukum bihadal himar. Ya Rasulullah, ini himar buat kamu, buat anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk membagi himar tersebut di antara sebagian sahabat ya. Di antara sebagian sahabat ya. Karena kita tahu bahwasanya orang yang sedang ihram tidak boleh berburu. Orang yang sudah ihram tidak boleh berburu. Tetapi kalau ada orang yang tidak berihram, dia berburu dan dia niatnya berburu bukan untuk jemaah yang sedang ihram, tapi dia untuk dirinya, tiba-tiba dia lihat orang ihram dia kasih hadiah, itu boleh. Adapun orang yang halal yaitu tidak ihram, bukan muhrim, dia berburu untuk orang yang muhrim, hukumnya tidak boleh. Tidak. Tapi kalau dia berburu untuk dirinya, kemudian ternyata dia ingin kasih kepada orang yang sedang ihram, maka diperbolehkan sebagaimana kisah ini ya. Ketika sampai di Wadi Usfan, terus Rasulullah berjalan, Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, ayu wadin hadza?" Ini wadi apa ini? Qala Wadi Usfan, ini Wadi Usfan. Abu Bakar ngerti tempat-tempat. Rasulullah bertanya, "Ini namanya lembah apa wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Lembah Usfan." Rasulullah SAW berkata, "Laqad marra bihi Hudun wa Salihun." Ya. "Ala bakaratin." Ya. "Humrin khutumuha alif, khutumuha alif." Kata Nabi SAW, sungguh ya pernah lewat di tempat ini Nabi Hud, Nabi Saleh, mereka pernah haji lewat tempat sini atau umrah lewat tempat sini. Mereka naik unta-unta yang masih muda, kemudian mereka membawa tali kekang mereka ya. Intinya Rasulullah SAW mengkisahkan pernah Nabi lewat, Nabi-Nabi yang lain lewat Wadi Usfan. Kemudian Nabi SAW tiba di suatu tempat namanya Saraf. Ya, tempat namanya Saraf, yaitu sudah dekat dengan kota Mekah. Tinggal 10 mil dari kota Mekah. Ya. Kalau tidak salah tempat kuburannya Maimunah kalau tidak salah. Ya. Saraf ya. Sekitar 10 mil, ya, itu sekitar belasan kilo dari kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Man lam yakun minkum ma'ahu hadyun fa ahabba an yaj'alah umrah falyaf'al. Wa man kana ma'ahu hadyun fala." Rasulullah ingatkan, "Wahai para sahabatku, siapa yang tidak bawa hewan dari Madinah menuju Mekah, dan dia ingin merubah hajinya menjadi umrah, silakan." Tadi waktu di Madinah mereka bertalbiyah, "Labbaik Allahumma hajjan." Ya Allah, kita ingin haji. Ingat tadi saya sudah sebutkan, manasik ada 3 model, ada haji doang, ada haji plus umroh sekaligus, ada umroh dulu baru haji, namanya haji tamattu. Nah, para sahabat rata-rata mereka haji doang, haji ifrad. Nabi haji plus umroh langsung. Nah, Nabi ketika sudah mendekati kota Mekah, Nabi ingatkan kepada para sahabat, "Kalian niatnya haji, benar. Kalian ketika berihram niatnya haji. Nah, kalau kalian ingin rubah menjadi umroh, silakan, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat tidak bawa hadyu. Adapun yang bawa hadyu seperti saya, tidak boleh merubah niat, tidak boleh merubah niatnya." Aisyah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merubah hajinya menjadi umrah, maka yang tidak bawa hadyu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu menangis. Ya, Rasulullah SAW masuk ketemu Aisyah, Aisyah dalam kondisi menangis. Kata Rasulullah SAW, "Ma yubukiki ya hanata?" Wahai Aisyah, apa yang buat engkau menangis? Qalat sami'tu qawlaka li ashabika famuni'tul umrah. Aku mendengar perkataan engkau terhadap para sahabatmu untuk merubah haji menjadi umrah. Dan dia ingin sekali umrah. Aisyah ini mungkin belum pernah umrah ya. Belum pernah umrah. Langsung haji ya. Maka dia mengatakan, aku tidak bisa umrah. Tidak bisa merubah hajiku menjadi umrah. Faqala Rasulullah, masya'nuki, kenapa tidak bisa rubah haji menjadi umrah? Qalat la usalli, aku lagi haid, aku tidak sholat. Maka dia pun menangis. Dia ingin bisa umrah sebagaimana yang lain umrah. Ternyata ketika karena dia haid, dia tidak bisa umrah. Langsung haji, dia tidak bisa. Karena umrah itu kan harus tawaf dulu, baru sa'i. Tawaf sa'i, baru bertahalul umrah. Sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, haid. Kalau sudah haid, dia tidak bisa tawaf. Berarti dia tidak bisa umrah. Langsung aja, langsung ke Mina tanggal 8, lanjut. Jadi tidak bisa umrah dulu, baru haji. Maka dia pun menangis karena tidak bisa umrah dulu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fala yadhiruka innama anti imra'atun banati Adam." Ya, tidak memberi mudarat kepada engkau wahai Aisyah. Sungguhnya engkau adalah salah seorang wanita dari putri-putri Adam. Kataballahu 'alaiki ma kataba 'alaihinna. Allah telah mengqadratkan kepada engkau sebagaimana Allah mengqadratkan kepada putri-putri Adam yang lain. Itu ada haid, ada nifas. Fakuni fi hajjatiki fa'asallah an yarzuqakiha. Hendaknya engkau tetap dalam haji, jangan rubah menjadi umrah, tetap saja niatmu haji, dan semoga Allah akan menganugerahkan kepada engkau umrah. Dan benar doa Nabi, benar, setelah Aisyah berhaji seluruh selesai, Aisyah kemudian minta izin umrah. Maka diantar oleh kakaknya Abdurrahman bin Abi Bakar menuju ke Tan'im untuk melaksanakan umrah, masuk yang sekarang dibangun Masjid Aisyah, kira-kira 7 kilo dari kota Mekah ke arah Madinah, sebelah utara kota Mekah 7 kiloan ya. Jadi akhirnya Aisyah mendapatkan umrah tapi setelah haji ya. Dan Rasulullah SAW berkata, ajruki ala qadri nasabik. Sungguhnya Rasulullah menghibur Aisyah. Kata Rasulullah SAW, pahalamu sesuai dengan kadar kesulitanmu. Kita tahu bahwasanya tidak semua jamaah haji dimudahkan. Haji rata-rata sulit, mau plus super plus tetap aja ada kesulitan. Tetap harus ada jalannya, tetap ada di bawah terik matahari, tetap ada repotnya ya. Bagaimanapun haji, mau super plus apapun, apalagi yang reguler juga sama ya, ada letihnya. Tetapi ada kaedah, kita tidak mencari kesulitan, tapi kesulitan itu pasti kita hadapi. Selama kita berhaji pasti ada kesulitan dengan kepadatan manusia, antrian dan yang lainnya. Makanya dia mengatakan, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang kau hadapi. Dan ini hiburan bagi orang-orang yang mungkin berhaji terkadang kesulitan dalam hajian ya. Ada yang sakit dalam haji, ada macam-macam ya. Namanya haji bukan perkara yang mudah, apalagi mobilisasi massa. Jutaan manusia berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Kalau ngumpul aja mungkin mudah. Tapi ini mobilisasi, ada perpindahan dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, subhanallah. Berat ngurusin jamaah haji, ada yang jalan naik kendaraan, ada yang mobil, macam-macam. Hal yang sangat kita rindukan ya, keramaian seperti itu. Taib, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, la'allaki nafisti, ya. Apakah engkau nafisti, yaitu engkau haid? Qalat na'am, ya. Ya aku haid wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Ini perkara yang sudah dikodratkan oleh Allah kepada putri-putri Adam. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji, sama seperti apa yang Nabi ucapkan kepada Asma binti Umais yang nifas. Jadi hukum nifas sama haid sama saja. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jemaah haji, ghairu alla tatufi bil bait, tapi jangan kau tawaf di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kau bersuci. Kalau sudah suci baru kau boleh tawaf ya. Rasulullah berkata, unqudhi ra'saka wamtashiti wa ahilli bil haji. Tetap kau talbiyahmu Allahumma labbaik hajjan wa da'il umrah. Tidak bisa umrah nanti saja, karena dia enggak bisa umrah. Kalau umrah kan harus tawaf dulu ya. Kata Aisyah, fa'altu ya Rasulullah, aku lakukan nasihatmu. Kemudian Rasulullah SAW sampai di suatu tempat namanya Dhitu'a. Rasulullah mampir juga di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di Dhitu'a, Rasulullah SAW tidak talbiyah lagi. Rasulullah SAW bermalam di situ selama 4 malam ya. Sudah lewat dari Zulhijjah, yaitu sudah sampai di tanggal 4 Zulhijjah ya. Kemudian beliau besoknya pergi ke Al-Batha. Al-Batha di pagi hari di yaum hari Ahad, ya. Ya, yaitu suatu tempat di sudah dalam area kota kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika sampai di Mekah, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, masuk ke area Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Ka'bah, Rasulullah SAW bertakbir. Rasulullah berkata, Allahumma antas salam wa minka salam. Fahayyina Rabbana bisalam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mulai tawaf, Rasulullah SAW pergi ke Hajar Aswad. Rasulullah sentuh Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Wa fadat aynahu bil buka. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis ketika mencium Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW tawaf dalam kondisi berjalan kaki. Kemudian faramala thalathan. Tiga putaran pertama beliau lari-lari kecil. Ya. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Kemudian beliau cium. Ya. Sampai tiga kali. Wa masya arba'an. Adapun empat putaran sisanya dengan jalan kaki. Yastalimul Hajar Aswad wa ruknal yamani fi kulli tawafi. Setiap tawaf beliau menyentuh Hajar Aswad, beliau menyentuh rukun yamani. Wa qad taba'a Rasulullah melakukan ittiba. Ittiba sebagaimana kita ketahui, membuka bahu kanan, menutup bahu bahu kiri, ya. Kemudian kemudian setiap melewati Hajar Aswad, beliau sentuh dengan tangannya, kemudian beliau cium tangan beliau. Beliau bertakbir. Terkadang beliau sentuh dengan tongkatnya, kemudian beliau cium tongkatnya, ya. Kalau orang ramai tidak sampai tangan beliau, beliau kasih tongkatnya, kemudian beliau cium tongkatnya, tongkatnya menyentuh Hajar Aswad. Dan beliau di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa beliau. Inilah satu-satunya doa yang khusus antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun sisanya bebas berdoa apa saja, tidak ada masalah, ya. Kemudian setelah tawaf, beliau pergi ke belakang makam Ibrahim, kemudian beliau baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ya. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Kemudian beliau salat dua rakaat, ya. Beliau salat dua rakaat dan makam antara beliau dengan Ka'bah. Rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dan Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua beliau baca Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i haji. Sa'i haji. Tadi nama tawaf kudum, sekarang sa'i haji. Nanti tawaf ifadahnya belakangan. Tawaf hajinya. Jadi beliau sa'i haji, ya. Karena beliau tidak umrah. Para sahabat umrah, tapi Nabi SAW tidak umrah karena Rasulullah SAW bawa hadiyu. Rasulullah bawa hadiyu. Maka Rasulullah SAW sa'i di antara Safa dan Marwah. Ketika sampai di Safa, beliau berkata, abda'u bimada Allahu bih. Beliau baca firman Allah, inna Safa wal Marwah min sya'irillah. Sungai Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, abda'u bimada Allahu bih, aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Yaitu beliau mulai dengan Safa. Beliau naik di atas Safa, sampai beliau melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau mentauhidkan Allah, mentakbir. Yaitu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah dahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau lakukan tiga kali. Ini sunnahnya kalau kita berada di Safa atau di Marwah. Zikir tadi, kemudian doa, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian zikir. Setelah itu beliau turun menuju ke Marwah. Sampai ketika beliau tiba di lembah yang sekarang dikasih warna hijau, maka beliau pun lari, ya. Beliau pun lari atau ramal berlari-lari kecil. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, la yuqta'ul wadi illa syaddan. Jangan ada orang lewat sini kecuali dengan usaha. Jadi bukan jalan santai tapi dengan lari-lari kecil. Rasulullah berkata, is'au fa inna Allah kataba alaikum sa'i. Ayo cepat. Sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk bersa'i. Ya, kalau sudah melewati daerah areal hijau tersebut, beliau jalan biasa menuju ke Marwah. Ketika sampai Marwah, beliau melakukan apa yang beliau lakukan ketika sedang di Safa, sama, ya, berzikir menghadap Ka'bah, kiblat, kemudian berdoa, ya. Sahabat berkata, ya, ra'aitu Rasulullah SAW yatuf baina Safa wal Marwa wa nasu baina yadayhi wa huwa wara'ahum wa huwa yas'a hatta ara rukbatayhi min shiddati sa'i, ya. Aku melihat Nabi ketika sa'i, Rasulullah berjalan dengan cepat lari-lari kecil sampai tersingkap lutut beliau karena syiddatis sa'i, karena beliau berlari dengan cepat di lampu hijau tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, ya. Tentunya setelah sa'i Rasulullah SAW tidak bertahallul, karena Rasulullah SAW tidak sedang umrah, yang sedang umrah yang bertahallul. Maka para sahabat juga ikut tawaf sama Nabi, sa'i sama Nabi SAW, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyuruh mereka bertahallul. Rubah haji kalian jadi umrah. Ini umrah, anggap saja umrah. Ya. Mereka bilang, ya Rasulullah, kaifa naj'al al-mut'a, bagaimana kita bikin jadinya haji tamattu, umrah dulu baru haji. Kita waktu di Madinah sudah bilang, labbaik Allahumma hajjan. Ini kita sudah selesai tawaf sa'i, kita niatnya adalah sa'i haji. Kata Nabi, rubah jadi umrah. Jadi tawaf umrah, sa'i umrah. Kata Rasulullah, if'alu ma amarukum. Lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Mereka bertanya, ayuhil ya Rasulullah, kita bertahalul ya Rasulullah. Mereka aneh. Ya, mereka merasa aneh para sahabat. Kenapa membuat mereka merasa aneh ini? Karena keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau sudah masuk ashurul haji, ya, al-hajju ashurum ma'lumat, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka mereka meyakini tidak boleh umrah di bulan-bulan ini. Tidak boleh umrah di bulan-bulan ini. Bagi mereka itu aib. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Maka Nabi ingin membatalkan keyakinan ini. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya boleh kalian umrah meskipun di bulan haji. Yang penting pas hajian-hajian. Tapi mereka karena suatu kebiasaan tradisi sulit untuk mereka lepaskan. Sampai mereka berkata, mereka menegaskan, tanya lagi. Ya Rasulullah, ayaruhu ahaduna ila ma'minan wa dhakaru yaqturu maniyan. Ya Rasulullah, kita ini pergi ke Mina, sementara kemaluan kita meneteskan air mani, artinya boleh kita berhubungan dengan istri sampai tanggal 8 pagi-pagi, kemudian paginya kita pergi ke Mina, tanggal 8, maksudnya pada subuh kita berhubungan dengan istri, kemudian jam 8 kita pergi ke Mina. Kata Rasulullah, na'am, ya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sampai Rasulullah SAW suruh datangi istri kalian, karena sudah halal, tahallul. Aku tidak, karena aku membawa onta sehingga aku tidak bisa merubah hajiku menjadi umrah, ya. Jadi inilah kenapa para sahabat tidak langsung melaksanakan, karena mereka ragu-ragu. Setelah itu baru kemudian mereka laksanakan. Sampai Nabi SAW mengatakan, qad alimtum anni atqakum lillah. Kalian tahu aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Wa asdaqukum wa abarrukum. Aku yang paling jujur, aku yang paling baik. Walau la hadi la halaltu kama tahillun. Kalau bukan saya bawa onta dari Madinah menuju Mekah, saya akan bertahalul seperti kalian. Walau istakbaltu min amri mastadbartu lama asukil hadiya fahillu. Kalau seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan bawa ontaku. Dan aku ingin umrah. Oleh karenanya kalian bertahalulah kalian. Ya. Akhirnya mereka nurut sama Nabi, mereka pun bertahalul. Ya. Mereka pun bertahalul dan mereka mendatangi istri-istri. Mereka, kata Jabir, fa'atainan nisa walabisna thiyab wa masasna tib. Akhirnya kami bertahalul, kami datangi istri-istri kami, kami pakai baju biasa dan kami menggunakan minyak wangi. Nabi terus dalam ihramnya. Karena Nabi hajinya haji apa namanya kiran, ya. Wallah alam bisawab. Demikian saja para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.